di malam Natali. Ku terbangun dari tidurku, sejenak ku di bawah mimpi. Kau dan aku jalan berdua di tengah kedinginan malam. Setahun sudah kita berpisah, rindu di hatiku berharap kapan kita akan jumpa lagi. Janji yang pernah kau ucapkan kan ku kenang. Oh, setahun